Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, Kejaksaan Agung berniat tidak ingin melaksanakan eksekusi bagi terpidana mati di kemudian hari. Bahkan Kejagung menghimbau pengadilan untuk tidak lagi memberikan vonis mati bagi terdakwanya, mengingat sorotan dari negara lain soal pelanggaran HAM. Di Indonesia, hukuman mati masih sah dan konstitusional seperti tercantum dalam KUHP, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi hukum Gabriel Mahal. Pak Gabriel, bagaimana Anda melihat usulan ini? Kalau secara konstitusional, berarti rujukannya kan di Undang-Undang Dasar 1945 kan, dan konstitusi kita tidak mengatur tentang hukuman mati itu. Yang ada di konstitusi kita itu justru mengatur masalah hak-hak asasi manusia, gitu ya, perlindungan pada hak-hak asasi manusia, termasuk hak hidup sebenarnya kan. Karena itu, kalau berdasarkan konstitusi kita, sebenarnya juga tidak, pertama nggak ada yang mengizinkan untuk mencabut hak hidup orang, gitu ya, manusia, warga negara Indonesia. Malah ada kewajiban dari negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia, pasal di pembukaan Undang-Undang 5, tujuan bernegara yang pertama kan, itu kan tidak memisahkan antara siapapun bangsa dan negara Indonesia itu. Artinya pun, terpidana pun, orang yang melakukan kejahatan pun, tetap harus berada di bawah perlindungan. Dari, menurut saya, secara konstitusional, justru kita tidak menghendaki adanya hukuman mati itu. Karena ada hak-hak hidup dan segala macam, dan juga ada kewajiban negara terhadap warga negara. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dibilang juga secara menurut konvensi internasional sekalipun di negara-negara tertentu ada juga hukuman mati itu. Secara pribadi, saya berpendapat bahwa kalau penghukuman, punishment itu, untuk tujuan membuat penjeraan, dan segala macam tujuan pemidanaan itu, untuk tujuan-tujuan perbaikan, koreksi, dan juga membuat masyarakat jera, gitu kan, maka tujuan itu hanya akan tercapai ketika orang itu tidak dihukum mati. Kita menghukum seseorang untuk suatu kejahatan yang dilakukan. Kapan hukuman itu berhenti? Ada dua. Orang itu keluar dari penjara, dibebaskan, selesai masa hukumannya. Atau orang itu mati. Ketika orang itu mati, selesai hukumannya. Jangan dia bebas gitu loh. Dalam arti secara ini kan hukuman fisik sebenarnya, kemudian ada dampak ke kejiwaan, segala macam. Tetapi bahwa tujuan penghukuman itu kan membuat orang hilang kebebasannya, dan seterusnya kan, hilang kemerdekaannya, kemudian hak-haknya hilang gitu, tapi hak hidupnya tidak. Jadi menurut saya sendiri nggak setuju dengan hukuman mati itu. Kalau terhadap misalnya tindak pidana kejahatan korupsi umpamanya itu ya, kita lihat tujuan dari tindak kejahatan korupsi itu apa? Kejahatan, keuntungan, profit kan. Maka kemudian motif dari kejahatan itu yang harus diambil. Maka kemudian ada perkembangan yang disebut Proceed Crime Act, itu ya, hukum yang berorientasi pada perampasan harta-harta hasil kejahatan. Lebih memiskinkan, tapi nggak merampas hak orang. Misalnya kalau 100 yang dicuri dari hasil kejahatan, 100 yang diambil. Jangan kemudian melebihi yang tentu ada sanksi, ada denda langsung, tetapi tidak melebihi kejahatan, hasil-hasil kejahatannya. Di Inggris misalnya, ada itu tahun 2002, dia punya Proceed of Crime Act, yang disingkat POCA itu. Nah, itu orientasinya pada hasil-hasil kejahatan. Tidak hanya korupsi, tapi kejahatan-kejahatan, transnational crime semua, yang orientasinya itu kejahatan, maka kekayaannya itu yang menjadi disasar. Sehingga dikenal prinsip crimes never pay. Orang nggak bisa menggunakan hasil-hasil kejahatan untuk melakukan kejahatan-kejahatan baru atau untuk dinikmati, gitu kan? Itu kan yang menyebabkan ketidakadilan sosial. Nah, menurut saya lebih itu pendekatan yang baru sekarang, dan saya lebih setuju kepada itu bisa ditambahkan dengan hak-hak perdatanya dicabut, dimatikan. Jadi hak-hak perdatanya yang dihukum mati, gitu ya. Oke, lalu bagaimana dengan tindak pidana pembunuhan, Pak? Pembunuhan ada Mahatma Gandhi kalau saya salah. Dia bilang kalau mata ganti mata maka dunia ini akan buta kan. Kita menghukum orang itu karena dia melakukan pembunuhan, kemudian negara lewat institusi penegaknya juga melakukan pembunuhan, dendam, revenge, dendam kan. Jadi mata ganti mata maka mata dunia akan buta. Jadi dasar dari pemikiran dari hukuman mati karena pembunuhan itu adalah kan karena orang itu sudah mencabut nyawa orang lain maka nyawanya harus dicabut. Itu kan kejahatan dilakukan. Jadi kalau orang itu misalnya dipenjara seumur hidup tanpa ada remisi apa-apa, saya lebih setuju begitu. Sehingga kemudian dia benar-benar hidup dalam segala hak-hak perdatanya itu dicabut. Yang berhak mencabut nyawa manusia itu kan hanya pemilik kehidupan. Ya kan mas? Kalau hak-hak perdata itu kan diberikan oleh ya juga ada peraturan, tapi juga kan ada diadres oleh hukum-hukum ini buat manusia. Itu semua dicabut. Jadi hak-hak perdatanya, hak hidup perdatanya itu civil rights-nya itu yang dicabut, hak politik segala macam. Saya lebih setuju begitu ketimbang nyawanya kita cabut. Itu satu. Yang kedua, terhadap kejahatan-kejahatan yang berorientasi kepada keuntungan, profit crime itu, yang berorientasi pada keuntungan kejahatan yang profit oriented, gitu, maka motif itunya yang harus kita kejar. Gitu. Demikian praktisi hukum Gabriel Mahal. Saya Wendy Lim.